Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita kemarin, kita membaca pelajaran yang ke-6, yaitu kemarin malam Kamis. Dan mungkin sebagian ikhwan yang enggak tahu pengumuman tidak mengetahui kemarin ada pelajaran. Nah, barakalafikum, dan bisa mengikuti pelajaran yang terlewat kemarin dengan menyimak audio ya. Ya, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke halaman 41. Nah, poin ke-9. Perintahnya Iqra'il amthilata thumma ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan ad-dhamaira. Bacalah contoh-contoh, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memakai dhamair, dengan memakai kata ganti, yaitu ha, hum, ha, hunna. Ya, yang pertama ha dibaca hu, hum, ha, dan hunna. Barakallahu fikum. Seperti yang telah anda ketahui bahwa ha yang dibaca doma yaitu hu untuk kata ganti orang ketiga mudzakkar, diartikan nya. Kalau hum untuk kata ganti orang ketiga mudzakkar yang jamak. Kalau yang tadi mufrad sekarang jamak, yaitu hum artinya mereka. Yang ha untuk kata ganti orang ketiga yang untuk mufroda, mu'annas, tunggal. Hunnanya untuk kata ganti untuk orang ketiga jamak dari mu'annas, artinya mereka, yaitu para perempuan. Nah, kita baca Ara'aita hamidan. Ara'aita hamidan. Apakah engkau melihat Hamid? Apakah engkau melihat Hamid? Naam, ra'aituhu. Naam, ra'aituhu. Benar, aku melihatnya. Benar, aku melihatnya. Ara'aita Hamidan wa ha wa Hisyaman wa Aliyan. Ara'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan. Apakah engkau melihat Hamid dan Hisyam dan Ali? Apakah engkau melihat Hamid, Hisyam dan Ali? Naam, ra'aituhum. Naam, ra'aituhum. Benar, aku melihat mereka. Benar, aku melihat mereka. Ara'aiti Ara'aiti Zainab. Ara'aiti Zainab. Naam, ra'aituha. Naam, ra'aituha. Benar, aku melihatnya. Benar, aku melihatnya. Boleh dibaca ara'aiti, boleh dibaca ara'aita. Enggak pengaruh ya. Yang fa'il enggak pengaruh. Boleh ara'aiti, boleh ara'aita. Naam. Yang menjadi pembahasan pada objeknya maful bihinya. Ara'aita Zainab. Naam, ra'aituha. Naam, karena yang dibahas tadi apa? Domir. Domir apa ya tadi? Hu, hum, ha, atau hunna, iya kan? Yaitu domir mutasil yang kedudukannya fi mahali nasbin sebagai mafulun bihi. Yang dibaca apa? Domir mutasil, domir yang bersambung yang kedudukannya menempati posisi nasab mansub sebagai mafulun bihi, sebagai objek. Nah, ini domir-domir yang hu, hum, ha, dan hunna. Sehingga boleh dibaca ara'aita, boleh baca ara'aiti. Namun cocoknya ara'aiti. Kenapa? Sebabnya apa? Ara'aiti Zainab. Karena yang dilihat perempuan, maka cocoknya pertanyaan itu ditujukan kepada perempuan. Perempuan melihat kepada perempuan, gitu kan? Supaya enggak menjadikan haram dalam melihat. Ara'aiti Zainaba? Naam ra'aituha. Ya, nomor 4 sekarang. Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada? Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Apakah engkau melihat Zainab, Aminah dan Su'ad? Apakah engkau melihat Zainab, Aminah dan Su'ad? Naam ra'aituhunna. Naam ra'aituhunna. Benar, aku telah melihat mereka. Nah, silakan baca. Baca dijawab, diartikan. Ara'aita tulaban tulaba tulabal. Ara'aita tulaba. Ara'aita tulaba tulabal jududa. Tulabal jududa. Ya. Naam. Ra'aituhum. Apakah engkau melihat para siswa yang baru? Benar, aku melihat mereka. Ya, aksantum. Berikutnya. Ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha? Apakah engkau melihat ibu kepala sekolah, putrinya, saudarinya dan putrinya? Naam, ra'aituhunna. Benar, saya telah melihat mereka. 6. Berikutnya. Ara'aital mudarrisu? Ara'aital mudarrisa. Objek. Ara'aital mudarrisa? Naam, ra'aituhu. Apakah engkau melihat guru? Betul, saya melihatnya. Ya, berikutnya. Aina ra'aita ukhtaka Maryama? Ra'aituha fil ghurfati. Naam. Berikutnya. Apa jawaban, artinya jawaban tadi? Di mana engkau melihat saudaramu Maryam? Aku melihatnya di kamar. Naam. Ahsantum. Berikutnya. Ara'aita sayyaratal mudiri? Naam. Ra'aituha. Apakah kamu melihat mobilnya kepala sekolah? Ya, saya melihatnya. 6. Nomor 6. Aina ra'aital atiba'a ya Aliyu? Di mana kamu melihat para dokter wahai Ali? Jawabannya? Ra'aituhum fil masjid. Ra'aituhum fil masjid. Artinya? Aku melihat mereka di masjid. 6. Berikutnya. Ya. Baca. Mata ra'aitul mudiri. Ra'aitul mudiri. Nanya ke orang lain. Mata. Terus nanya ke orang lain, nanti ngajak bicara. Mata ra'aital mudiro. Naam, mata ra'aital mudiro. Ya Yunusu. Artinya? Kok mata itu? Melihat kapan engkau? Oh, iya. Kapan engkau melihat kepala sekolah wahai Yunus? Ya, jawabannya ra'aituhu. Kapan? Ba'da salat dzuhri. Nah, ra'aituhu ba'da salat dzuhri. Aku melihat setelah salat zuhur. Kalau mata berarti menanyakan waktu, maka jawabannya berkaitan dengan waktu, ya. Kalau aina menanyakan tempat, maka jawabannya berkaitan dengan tempat. Nomor 8. Ara'aita aminata wa khadimata wa barirata wa khadijata. Oh ya. Ara'aita aminata wa khadijata. Ara'aita aminata wa khadijata wa barirata. Na'am, ra'aitu hunna. Artinya, apakah engkau melihat Aminah, Khadijah dan Barirah? Iya, saya melihat mereka. Nah, aksantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan poin ke-10. Iqra'il mithalaini, bacalah dua contoh. Fumarbut baina qulin minal jumlataini musta'milan anna. Wa'lam anna anna min akhwati inna. Bacalah dua contoh, kemudian hubungkan antara setiap dua kalimat dengan memakai anna, menghubungkan dengan memakai anna. Ketahuilah bahwasanya anna termasuk dari saudarinya inna. Nah, dulu kita pernah membahas tentang inna. Inna itu harfu taukidin wa nasbin. Inna huruf penguat dan penasob, yaitu menjadikan mubtada sebagai isim inna, harokatnya fathah atau penggantinya fathah, dia mansub, dan menjadikan khobarnya menjadi khobarnya inna. Nah, itu ya. Kemudian inna memiliki saudari-saudari yang sudah pernah kita ambil, seperti la'ala, ya enggak, ka'anna, barakallahu'alaikum. Malam ini kita ngambil saudari yang lain, yaitu anna. Artinya diartikan bisa bahwasannya atau sesungguhnya, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita baca contoh, dua contoh. Huwa maridun. Huwa maridun. Dia sakit. Dia sakit. Adunnu annahu maridun. Adunnu annahu maridun. Aku mengira bahwasannya dia sakit. Aku mengira Al-mudarrisu maja'a. Al-mudarrisu maja'a. Guru itu tidak datang. Guru itu tidak datang. Al-dhunnu anna al-mudarrisa maja'a. Al-dhunnu anna al-mudarrisa maja'a. Aku mengira bahwasannya guru tidak datang. Aku mengira bahwasannya guru tidak datang. Nah, al-dhunnu di situ fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' yang marfu'. Tanda rafa'nya dhamma. Fi'il madinya dona. Dona ya bunnu. Dona ya bunnu. Karena fa'ilnya mustatir wujuban ana, maka dibacanya adunnu. Kalau fa'ilnya anta wujuban, ngucapnya tadunnu. Berarti kamu menyangka kalau tadunnu. Kalau kami menyangka, nalbunnu. Kalau saya menyangka, albunnu. Nah, di sini yang kita bahas sekarang. Adunnu, yaitu saya menyangka, saya mengira, saya yakin. Memiliki beberapa arti ya. Yang sering artinya saya menyangka atau mengira. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan baca. Mengerti perintahnya? Berarti anna di situ bersambung dengan isim, kemudian setelahnya khobar. Coba untuk perhatikan, huwa maridun, huwa mubtada, maridun sebagai khobar. Disambung dengan anna. Anna ditambah huwa menjadi apa? Annahu. Maridun, iya kan? Al-mudarrisu mubtada, marfu, tanda rafa'nya dhamma. Maja'a, ma di situ huruf nafi, memiliki arti tidak. Ja'anya fi'il madi. Fa'ilnya huwa, kembali ke al-mudarrisu. Nah, fi'il dan fa'il pada ja'a sebagai khobar. Al-mudarrisu mubtada, ja'anya sebagai khobar, gitu kan? Masuk anna menjadi apa? Annal mudarrisa ma ja'a. Anal mudarisa maja'a. Itu. Jadi yang nomor satu kita masukkan ana menjadi annahu maridun. Anal mudarisa maja'a. Kalau anta dimasukkan ana menjadi apa? Annaka. Bukan anna anta, bukan, tapi annaka. Kenapa menjadi annaka? Karena domir-domir yang bersambung memakai domir apa? Mutasil. Memakai domir mutasil ya. Kalau anta domir munfasil, domir yang terpisah, itu namanya anta ya, yaitu kalau kita tasrif logawi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, itu namanya domir-domir munfasil, domir-domir yang berpisah. Domir-domir ini bisa menjadi mubtada. Domir-domir munfasil ini. Kalau domir mutasil, dia tidak bisa jadi mubtada. Dia bisanya bersambung dengan fi'il, dengan isim atau dengan huruf. Dengan isim dengan fi'il atau apa? Dengan isim dengan fi'il atau dengan huruf. Nah, sekarang ana, ana huruf bukan? Huruf kan? Huruf nasab dan huruf taukid. Maka antanya dirubah menjadi domir mutasil. Anta menjadi apa? Jadi ka. Gitu ya. Kalau anti menjadi ki. Kalau hia menjadi ha. Kalau hum menjadi hum lagi. Huna menjadi huna lagi. Ana menjadi jadi ya. Iya kan? Menjadi ani atau anani. Nah, nahnu menjadi apa? Nah, lah itu. Itu namanya domir mutasil. Nah, itu antum sekarang begitu. Nah. Di sini dikasih an adunu adunu adunu supaya supaya apa? Datang di tengah kata ya. Ananya supaya datang di tengah kata. Karena perbedaan antara anna dan inna, kalau inna itu di awal kata, kalau ana di tengah kata seringnya. Artinya sama, sesungguhnya bahwasanya sama. Kalau nomor satu kita masukkan huruf taukid menjadi innahu maridun karena di awal kata. Tapi ketika dikasih adunu menjadi adunu annahu maridun karena perbedaan anna dan inna di antaranya apa? Kalau inna di awal, kalau anna di tengah. Itu salah satu perbedaan. Masih ada perbedaan yang lain. Ya, sekarang baca. Anta tabibun. Engkau adalah seorang dokter. Adhunnu annaka tabibun. Saya mengira bahwasanya engkau adalah seorang dokter. Ahsanta. Ya. Berikutnya. Huwa minal yabani. Adhunnu annahu minal yabani. Iya, artinya aku menyangka bahwa dia dari Yaman, dari Jepang. Nah, bahwasanya dia dari Jepang. Terus berikutnya. Ya, Abu Bed, di anu nyangkut kabelnya itu. Hiya maridhatun, dia sakit. Adhunnu annaha maridhatun. Aku mengira bahwasanya dia sakit. Aksanta, berikutnya. Hum tullabun. Adhunnu annahum tullabun. Aku mengira bahwasanya mereka seorang pelajar, para pelajar. Mereka para pelajar, iya. Berikutnya. Anti jau'a. Adhunnu annaki jau'a. Saya mengira bahwasanya anti lapar. Ya, nomor 6. Al-maktabatu maftuhatun. Perpustakaan itu terbuka. Adhunnu anal maktabata maftuhatun. Aku mengira bahwasanya perpustakaan itu terbuka. Berikutnya. Al-qahwatu baridatun. Baridatun. Baridatun. Adhunnu anal qahwata baridatun. Saya mengira bahwasanya kopi itu dingin. Ya, berikutnya. Muhammadun dhahaba ila Makkata. Adhunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkata. Ahsanta. Aku menyangka bahwa Muhammad pergi ke Mekah. Ya, berikutnya. Fatimatu fil maktabati. Fatimah di perpustakaan. Adzunnu anna Fatimata fil maktabati. Aku mengira bahwasanya Fatimah di perpustakaan. Nah, berikutnya. Antum mudarrisuna. Kalian adalah para guru. Adzunnu annakum mudarrisuna. Aku mengira bahwa kalian adalah seorang guru, para guru. 6. Poin 11. Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. 6. Masuk ke hitungan lagi ya, hitungan 11 sampai 20. Untuk yang dihitung muannas. Kalau pada pelajaran lalu yang dihitung adalah mudzakkar. Sekarang yang dihitung muannas. 6. Yang di situ tolibatan itu tamyiz. Dia lagi dihitung tamyiz ya. Ya kita baca bareng. Ihda asyrata talibatan. Ihda asyrata talibatan. Isnata asyrata talibatan. Isnata asyrata talibatan. Thalatha asyrata talibatan. Thalatha asyrata talibatan. Arba'a asyrata talibatan. Arba'a asyrata talibatan. Khamsa asyrata talibatan. Khamsa asyrata talibatan. Sitta asyrata talibatan. Sitta asyrata talibatan. Sab'a asyrata talibatan. Sab'a asyrata talibatan. Samani asyrata talibatan. Samani asyrata talibatan. Tis'a asyrata talibatan. Tis'a asyrata talibatan. Ishruna talibatan. Ishruna talibatan. Nah, artinya 11 siswi, 12 siswi, 13 siswi sampai 20 siswi. Nah, ya perhatikan untuk 11-12 semuanya cocok. Mu'anas, semuanya mu'anas. Ihda mu'anas. Kalau mudakarnya apa? Ahada, gitu kan? Asyrota juga mu'anas. Mudakarnya apa? Asyro. Talibatan juga mu'anas. Cocok semua kan? Demikian juga 12. Isnata mu'anas. Mudakarnya apa? Isna, mudakarnya isna, tanpa tak mudakarnya. Kemudian asyrota mu'annas, mudakarnya asyro. Talibatan mu'annas, mudakarnya taliban. Nah, berarti 11 dan 12 sama. Ihda asyrota talibatan, isnata asyrota talibatan. Kalau mudakar kita ngucap ahada asyro taliban, isna asyro taliban. Nah, gitu sama ya. Baru perbedaannya pada 13 sampai 20. Pada 13 sampai 19 ada perbedaan, yaitu bagian depan berbeda, yang sama bagian tengah dan belakang. Thalatha enggak ada ta' marfuto, iya enggak? Asyrata ada ta' marfuto. Talibatan ada ta' marfuto. Arba'ah enggak ada ta' marfuto. Asyrata ada, talibatan ada. Terus sampai 19. Demikian juga yang mudakarnya. Mudakarnya thalathata ada ta' marfutonya. Asyara enggak ada, taliban enggak ada. Berarti yang cocok itu bagian tengah dan belakang itu cocok. Yang beda cuma bagian depan. Coba dihitung. Mu'anas dulu baru mudakar. Talibatan, siapa yang talibatan? Setelah itu membaca yang taliban. Ya, siapa yang pegang kaki yang menghitung? Menghitung yang talibatan. Menghitung yang talibatan. Antum, siapa yang menghitung antum? 11 sampai 20 coba dihitung. Ya, dihitung. Talibatan. Ihda asyrata talibatan. Ihda asyrata talibatan. Isnata asyrata talibatan. Salasa asyrata talibatan. Arba'a asyrata talibatan. Khomsa asyrata talibatan. Sita asyrata talibatan. Sab'a asyrata talibatan. Tis'a apa namanya? Samani asyrata talibatan. Tis'a asyrata talibatan. Ishruna talibatan. Nah, yang mudakar sekarang gantian. Ganti, sekarang siapa yang mau mudakar? Ya, yang mau ambil mic. Yang mudakar. Taliban ya, sekarang taliban. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Thalathata asyara taliban. 14 taliban, 15 taliban, 16 taliban, 17 taliban, 18 taliban, 19 taliban, 20 taliban. Ahsantum. Sekarang masuk poin 12. Perintahnya Iqra ma yali, bacalah berikut ini. Fumaktubhu, lalu tulislah. Ma'a kitabatil arqam, dengan tulisan bilangan. Alwaridati fihi bil huruf, kemudian tulislah penulisan bilangan yang datang padanya dengan menggunakan huruf. Ya, antum cukup membaca angka dengan huruf, berarti yang mengerti tulisannya. Ya, silakan baca. Tertulis angka 19, antum baca dengan huruf, dengan bacaan. Kaidahnya tadi, kalau yang dihitung mu'anas, maka memakai kaidah tadi. Kalau yang mudzakkar, kaidahnya yang berisang sebelumnya. Kam sinuka, sini 19 sanatan. Yang sama berarti tengah dan belakang, depannya beda. Asyrota sanatan sama, asyrota sanatan. Bedanya pada bagian awal. Bagian awal tadi apa? Tis'a, iya kan? Tis'a. Nah, tis'a asyrota sanatan. Karena yang sama itu bagian apa? Tengah dan belakang. Berarti apa jawabannya? Sini tis'a asyrota sanatan. Yang sama semua itu banyak pada 11-12, itu baru sama semua. Dari awal, tengah dan belakang sama semua. Mengerti maksud awal, tengah dan depan? Itu kan? Karena di situ kan ada tiga kata. Iya enggak? Semua ada tiga kata. Iya, ganti sekarang. Nomor 2. Qara'na. Qara'na arba'a ashrata shufhatan min hadzal kitabi. Hadzal kitabi. Iya, artinya baca. Kami telah membaca 14 halaman dari kitab ini. Iya, ahsantum. Dari buku ini. Nomor 3. Fi hadhil hafilati samani ashrata raqiban. Nah, lihat raqiban berarti yang tengah dan belakang harus sama. Iya kan? Samani ashrata atau asyara? Asyara. Nah, samani atau astamaniyatah berarti? Samaniyatah. Nah, samaniyatah yang beda depannya. Baca lagi. Fi hadhil hafilati samaniyata asyara raqiban wa khamsata asyara raqibatan. Kebalik kan tuh. Yang sama itu bagian tengah dan belakang, berarti asyrata raqibatan. Ingat, asyrata raqibatan. Depannya dibedakan. Coba berarti wa, lanjutan wa khamsa asyrata raqibatan. Nah, itu ya. Yang diingat-ingat itu bagian tengah dan belakang sama. Itu yang dekat-dekat. Yang bagian depan yang beda. Ya, terus. Artinya apa tadi? Di bis ini terdapat? Di bis ini terdapat 18 penumpang. Penumpang pria. Penumpang pria dan 15 penumpang wanita. Ya, nomor 4. Hada funduku sogirun. Hada fundukun. Hada fundukun sogirun fihi isnata asyrata gurfatan faqat. Ya, ahsanta, betul. Artinya ini hotel yang kecil, di dalamnya ada 12 kamar saja. Ya, nomor 15. Utsmanu lahu ahada asyrabnan wa ithnata ashrata bintan. Ya, ahsantum. Artinya Utsman memiliki 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Ya, nomor 6. Ana hafiztu 13 suratan. 13 suratan. Artinya aku telah menghafal 13 surat. Nomor 7. Fi hadhil mustashfa. Fi hadhil mustashfa. Tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyarata tabibatan. Ya, ahsantum. Artinya di rumah sakit ini ada 19 para dokter dan 17 para dokter wanita. Nomor 8. Qara'nal yauma samani asyrata kalimatan jadidatan. Artinya kami telah membaca 18 kata baru. Ya, 18 kata yang baru. 18 kata yang baru. Ya, nomor 9. Ini yaumanya artinya apa ini? Hari ini kami membaca. Oh iya, hari ini kami telah membaca 18 kata baru. Kata yang baru. Ya, berikutnya. Hadal qalamu bi 14 rubiyatan. Pena ini dengan harga 14 rupiah. 14 rupiah. 14 rupiah. Nomor 10. Fi hadhil imarati 16 syaqqata. Iya, betul. Di dalam asrama ini, apartemen ini ada 16 kamar. 11. Fi hadzal fasli 20 talibatan. Di dalam kelas ini ada 20 siswi. 6. Aksantum. Barakallahu fikum. Hitungan 11 sampai 19 itu mabni. Mabni itu enggak berubah harokatnya, itu namanya mabni. Sehingga ketika dia marfu tetap harokatnya seperti itu, ahada asyara. Ketika mansub juga masih tetap ahada asyara. Ketika majrur tetap ahada asyara, itu namanya mabni. Kecuali 12 mengalami perubahan, ya. Menjadi isna sama isnai. Isna asyara taliban, isnai asyara taliban. Iya, kalau 12 mengalami perubahan, alifnya jadi ya. Kalau kita bikin kalimat ja'a isna asyara taliban, datang 12 siswa. Ra'aitu isnai asyara taliban, aku melihat 12 siswa. Marortu bi isnai asyara taliban, aku melewati 12 siswa. Yang 12 mengalami perubahan. Selain itu tetap harakatnya mabni. Ja'a ahada asyara taliban, datang 11 siswa. Ra'aitu ahada asyara taliban, aku melihat 11 siswa. Marortu bi ahada asyara taliban, aku melewati 11 siswa. Itu namanya mabni. Harokat tidak berubah. I'rabnya nanti dikatakan fi mahali rof'in, menempati posisi rofa sebagai fa'il atau sebagai mubtada, atau menempati posisi nasob sebagai maful bihi objek, menempati posisi jer karena diawali huruf jer. Itu i'rabnya. Sehingga tadi disebut apa? Hadal qalamu bi arba'a asyrata rubiyatan, gitu kan? Pena ini dengan 14 rupiah, dengan harga 14 rupiah. Makanya bi arba'a, bukan bi arba'i tapi bi arba'a. Kenapa? Karena dia mabni. Ya, poin 13 kita lanjutkan. itu nanti di nahu ya, ada penjelasan tentang isim mu'rab, isim mabni dan terus lugha dua ini sedikit sudah mengenalkan tentang nahu, cuman tidak sistematis seperti membahas seperti pada pembahasan kitab nahu, pembahasannya enggak sistematis. Agak sistematis ketika di jilid 3 nanti. Jilid 3 Durusul Lugha jilid 3 ini banyak nahunya di situ dan terlihat sistematisnya. Nah, tapi di jilid 3 dan nahunya sudah tinggi setara dengan kurang lebih mutamima atau kadang lebih luas dari mutamima yang jilid 3. Sehingga kalau antum sekarang pada belajar jurumiyah itu bagus. Ketika masuk jilid 3 akan sangat membantu untuk mengerti. Karena jilid 3 itu sudah setara mutamima. Bahkan bisa lebih dari mutamima pembahasannya. Gitu ya. Nah, barakallahu'alaikum, kita lanjutkan. Uktubil a'dada min ahada asyara ila isyruin. Ila isyruin. Tulislah hitungan dari 11 sampai 20. Waj'al kulan minal kalimatil atiyati tamyisan laha. Jadikan setiap kata-kata berikut menjadi tamyiz. Tamyiz itu yang tadi di belakang, di hitungan yang paling belakang, yang fathah setelah hitungan itu tamyiz. Yang kita baca tadi apa? Talibatan itu tamyiz. Kedudukannya tamyiz itu masuk dalam bab mansubat. Kalau antum hafal mansubat seperti yang kemarin diperintah untuk menghafal, ada namanya tamyiz, ya kan? Nah, itu tamyiz. Nah, poin 14. Ini ngerti nomor 13 ya, gampang ya. Nomor 14, Iqra'il mithala, bacalah contoh. Fumamla. Kemudian fumamla il faragh. Kemudian penuhilah yang kosong. Isilah yang kosong. Fima yali, pada berikut ini. Ala ghirarihi. Ya, berdasarkan apa? Kesesuaiannya atau barisannya. Yang kita baca contohnya. Hamidun jo'anu. Maryamu jo'a. Atulabu jia'un. Atolibatu jia'un. Nah, Hamidun jo'anu artinya Hamid lapar. Singkatnya, kalau panjangnya Hamid adalah orang yang lapar. Maryamu jo'a juga sama artinya, Maryam lapar. Nah, perbedaannya kalau jo'anu untuk mudakar, kalau jo'a untuk mu'annas. Kedudukannya sebagai khobar itu, Hamid mubtada, jo'an, khobar. Maryam mubtada, jo'a, khobar. Nah, mubtada khobar harus ada kesesuaian ya. Mubtadanya mudakar, khobarnya juga mudakar, jo'anu. Maryamu mudadaknya mu'annas, khobarnya juga mu'annas, jo'a. Berarti jo'anu itu untuk mudakar, jo'a untuk mu'annas. Seperti ghadbanu artinya marah, yang marah. Untuk mudakar, mu'annasnya ghadba. Nah, jamaknya ghidabun. Sama jamaknya, jamak sama untuk mudakar dan mu'annas. Nah, itu mamnu' minas sorfi ya, jo'anu mamnu' minas sorfi, tidak boleh dibaca jo'anun, tidak boleh. Dia termasuk mamnu' minas sorfi, itu termasuk dari sifat musyabaha, sifat yang serupa dengan isim fa'il, itu namanya sifat musyabaha. Seperti kalau kita mengucap jala saya jilisu jalisun, jalisun isim fa'il, ya kan? Darubaya tribu daribun, daribun disebut apa? Isim fa'il. Nah, kalau ini isim fa'ilnya bukan ikut wazan fa'ilun, tapi wajannya wajan sifat musyabaha, jo'anu. Nah, fiilnya ja'a ya ju'u artinya lapar, dia lapar. Isim fa'ilnya jo'anu, sifat musyabaha. Boleh enggak isim fa'ilnya memakai timbangan isim fa'il, ja'i'un? Boleh ya, boleh juga ja'i'un. Nah, namun yang sering keluar pada fiil-fiil yang lazim pada timbangan tertentu dia ikut sifat musyabaha, itu ya. Fiil-fiil yang lazim sifat yang ada sifat musyabahanya itu. Itu rinciannya disorop ya. Mengerti itu rinciannya di kitab sorob yang membahas tentang kawaid. Ya, nomor satu, silakan baca. Ya, boleh antum Abu Bed. Khalidun atashanu Khalid haus. Ya. Hum itashun. Mereka haus. Atau pakai itu aja atulabu. Oh. Atulabu. Iya, memakai atulabu itashun. Iya, betul. Jarang mu'anasnya. Aisyatu atasha. Aisyah haus. Iya. At-talibatu itashun. Naam. Ahsantum. Berikutnya. Ibrahimu Syab'an. Ya. Ibrahim kenyang. Ya. At-tulabu Syiba'un. At-tulabu Syiba'un. Para siswa kenyang. Para siswa kenyang. Nah, sekarang mu'anasnya. At-talibatu Syiba'un. Para siswi kenyang. Mana mufrad, mufradnya mana mufradnya? Fatimatu Syaba'atun. Fatimatu Syaba. Syaba'a yang di atas itu Jawa'a sama Syaba'a. Fatimatu Syaba'a. Naam, itu ya. Barakallahu fikum. Jadi timbangannya fa'lanu sama fa'la. Kalau ikut timbangan fa'lanu dan fa'la. Nah, terus nomor tiga. Al-mudarisu ghadbanu. Apa arti? Guru itu? Guru itu marah. Marah. Marah. Terus al-mudarisatu? Al-mudarisatu ghadba. Iya. Guru marah. Guru perempuan itu marah. Ya, kemudian at-tulabu ghidabun. Kita pun artinya para siswa marah. Ya. At-talibatu ghidabun. Para siswi marah. Nah, nomor 4. Nomor 4 jamaknya beda ya. Jamaknya kusala. Bukan kisalun, bukan, tapi kusala. Kusala ya. Ya, baca. Yusufu kaslanu. Yusuf. Yusuf malas. Pemalas. Ya. Yusuf pemalas. At-tullabu kusala. Para siswa pemalas. Ya. Terus. Maryamu kasla. Maryam pemalas. At-talibatu kusala. Para siswi pemalas. Itu semuanya konteksnya mubtada dan khobar. Itu yang disebut dengan khobar mufrad. Pernah disampaikan kan, khobar bisa berupa khobar mufrad, bisa juga khobar berupa jumlah atau sibul jumlah. Ya. Kalau khobar itu mufrad, maka harus sesuai antara mubtada dan khobar. Mubtadanya mudakar, maka khobarnya mudakar. Mufrad kalau dia itu mufrad, mufrad juga. Musana, musana juga. Muanas, muanas juga. Itu namanya khobar mufrad. Kalau khobar jumlah, berarti berubah jumlah fi'liyah atau ismiyah, atau berikutnya khobar sibul jumlah, yaitu jar majrur atau dorob. Itu pembahasannya di khobar. Sudah sampai belum antum membahas khobar? Belum. Ya, sekarang lanjutkan. Kita lanjutkan poin 15. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Lima sama dengan limadha. Lima itu sama limada, artinya apa? Limada, kenapa? Lima juga sama artinya kenapa. Nah, lima kharajta minal fasli, kenapa engkau keluar dari kelas? Ya. Terus akharajta minal fasli, apakah engkau keluar dari kelas? Nah, jawabannya na'am, iya aku keluar. Lima, kenapa? Nah, lima yang di situ dikasih hak, hak sukun ya. Itu namanya hak sakat, hak saktu. Ha untuk diam, maksudnya supaya bisa wakaf. Kalau diwakafkan menjadi 5. Kalau enggak ada hanya menjadi apa? Lim. Kalau enggak ada ha kan jadi lim. Jadi lim ya. Mewakaf kan memasukkan huruf terakhir namanya wakaf. Iya kan? Kalau enggak ada ha sakat menjadi lim. Nah, nanti orang mendengar bingung. Dari 5 ada menjadi lim, maka dikasih ha sakat menjadi 5. Nah, itu. Supaya masih jelas artinya. Ha sakat 6. 5 kenapa? Yaitu kenapa engkau keluar dari kelas? Nah, dijawab li'annani maridun, karena aku sakit misalkan. Kharajtu minal fasli li'annani maridun. Aku keluar dari kelas karena aku sakit. Nah, jawabannya biasanya kalau pertanyaannya 5 dikasih li'annani. Li'annani karena aku, li'annahu karena dia, li'annaka karena engkau dan seterusnya. 5 darabta hadzal walada. Kenapa engkau memukul anak ini? Adrabta hadzal walada. Apakah engkau memukul anak ini? Naam, ya. 5. Kenapa? Jawabannya apa? Darabtu hadzal walada li'annahu syarirun misalkan. Aku memukul anak ini karena dia nakal. Misalkan gitu. Ya, berikutnya poin 16. Uktubil asma'al atiyata majruratan wa mansubatan. Tulislah isim-isim berikut dalam keadaan majrur dan dalam keadaan mansub. Nam, al-marfu, al-majrur, al-mansub. Al-marfu kitabun. Kitabun marfu, apa tanda rofaknya? Doma. Kitabin man, majrur, apa tanda jarnya? Hasro. Kitaban, mansub, apa tanda nasobnya? Fathah. Sayyaratun, marfu atau majrur atau mansub? Apa tanda rofaknya? Sayyaratin. Apa tanda jarnya? Sayyaratan. Apa tanda jarnya? Tanda nasabnya fathah. Ya, silakan baca itu. Satu baris kanan kiri dibaca satu orang. Gantian. Hamidun, Hamidin, Hamidan. Ya, terus Sa'atun, Sa'atin, Sa'atan. Aksanta, berikutnya. Khalidun, Khalidin, Khalidan. Mikwatun, Mikwatan. Mikwatun, Mikwatin, Mikwatan. Iya, aksentum. Berikutnya. Baitun, Baitin, Baitan. Saburatun, Saburatin, Saburatan. Ya, satu lagi. Ya, ganti. Rojulun, Rojulin, Rojulan. Madrasatun, Madrasatin. Madrasatan. Nah, bilangan-bilangan tadi kita bisa masukkan ke sini ya. Yang ahada asyara atau ihda asyrata itu bisa masuk ke sini. Kalau marfu kita ngucap ahada asyara. Majrur ahada asyara. Mansub ahada asyara. Berubah enggak? Enggak berubah, itu yang dikatakan mabni. Gitu ya. Salasa asyrata talibatan. Di majrur juga sama, salasa asyrata talibatan. Di mansub juga sama. Salasa asyrata talibatan, itu namanya mabni. Yaitu tidak mengalami perubahan, namanya mabni. Mabni alal fathi juz'ain, mabni pada dua bagian, yang khusus yang bilangan 11 sampai 19. Kecuali 12. Nah, 17. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Ya, kita baca bareng. Hati ya Ahmadu. Berikanlah wahai Ahmad. Berikanlah wahai Ahmad. Ini objeknya enggak disebutkan ya. Kalau disebutkan hati kolaman ya Ahmadu. Berikanlah pena wahai Ahmad gitu. Nah, kenapa objek enggak disebutkan? Karena penulis tidak ingin memahamkan objeknya, tapi yang dipahamkan adalah fiilnya. Perubahan fiilnya di situ. Dari fa'ilnya anta menjadi setelah itu wawu, menjadi ia, menjadi nun. Nah, itu yang ingin dipahamkan. Ya, enam. Kita ulang. Hati ya Ahmadu. Hati ya Ahmadu. Berikanlah wahai Ahmad. Berikanlah wahai Ahmad. Hatu ya Ikhwanu. Hatu ya Ikhwanu. Berikanlah wahai saudara-saudara. Berikanlah wahai saudara-saudara. Hati ya Su'adu. Hati ya Su'adu. Berikanlah wahai Su'ad. Berikanlah wahai Su'ad. Hatina ya Akhawatu. Hatina ya Akhawatu. Berikanlah wahai saudari-saudari. Berikanlah wahai saudari-saudari. Nah, yang hati ah ya Ahmadu, hati itu fi'il amr. Nah, fi'ilnya fi'il jamid di situ. Fi'il amr yang fa'ilnya anta, mustatir wujuban anta. Kalau hatu fi'il amr juga fa'ilnya wawu. Hati fi'il amr juga fa'ilnya ya. Hatina fi'il amr juga fa'ilnya nun. Gitu ya. Naam. Fi'ilnya fi'il jamid. Naam, fi'il jamid ad fi'il dari sisi perubahannya terbagi dua, ada fi'il jamid, ada fi'il mutasarrif. Ada fi'il yang tetap enggak berubah dan ada fi'il yang bisa mengalami perubahan. Kalau dulu antum dikenalkan membahas fi'il tentang apa? Fi'il apa itu? Muta'adi dan fi'il lazim, yaitu fi'il yang butuh objek dan yang tidak butuh objek, gitu kan? Kali ini pembagiannya lain lagi, pembagian pada fi'il jamid dan fi'il mutasarrif. Fi'il yang jamid yaitu tidak mengalami perubahan dan fi'il mutasarrif yaitu fi'il yang mengalami perubahan. Maksud perubahannya pada apa? Pada dari madi menjadi mudhari atau menjadi amr. Itu namanya perubahan. Kalau fi'il jamid dia tetap. Kalau madi saja adanya. Kalau amr saja. Kalau mudhari saja. Itu namanya fi'il jamid. Nah, seperti yang sekarang kita dapati ini. Hati ini fi'il, semuanya fi'il amr, enggak ada fi'il madi dan mudhari-nya. Maksudnya enggak bisa kita bikin fi'il madinya, enggak bisa bikin fi'il mudhari-nya, gitu kan? Kalau uktub, fi'il apa uktub? Amr bukan? Ada enggak fi'il madinya? Ada. Apa itu? Kataba. Mudhari-nya ada enggak? Yaktubu kan, kataba yaktubu. Kan ada. Uktub fi'il amr-nya. Kalau ini hati enggak ada fi'il amr, enggak ada fi'il. Itu hati fi'il amr, tidak ada fi'il madi dan mudhari-nya. Juga ada juga fi'il jamid itu yang dia itu fi'il madi saja seperti asa. Asa ya. Seperti juga nikma, bisa, laisa. Kemarin kita sering sudah dapat laisa kan? Laisa itu fi'il jamid, enggak ada fi'il mudhari'nya. Laisa. Adanya fi'il madi saja. Meskipun bisa ditasrif lughawi menjadi laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastum, lastum gitu kan. Tapi enggak ada fi'il mudorek dan amrnya enggak ada lesa itu. Nah, termasuk bisa, termasuk tabarakallah. Tabaraka itu fi'il jamid, hanya madi saja enggak ada mudoreknya. Kemudian juga fi'il mudorek saja ada seperti yahitu. Yahitu itu fi'il mudorek. Nah, enggak ada fi'il jamid mudorek, enggak ada fi'il apa madi dan amrnya. Nah, termasuk yang ketiga fi'il amr. Bagian yang ketiga adalah fi'il amr. Seperti kita sekarang dapati hati, ta'ala juga ta'al. Ta'ala tak. Itu termasuk juga fi'il jamid mudhari', fi'il amr jamid. Termasuk juga hab. Nah, hab artinya ihsib. Nah, kita lanjutkan. Uktubil ayatil khamsa. Al-ula. Uktubil ayatil khamsal ula, tulislah ayat-ayat lima yang pertama. Maksudnya tulislah lima ayat yang pertama. Min suratir Rahman, dari surat Ar-Rahman, wa suratil Hadid dan surat Al-Hadid, wa suratin Naba dan surat An-Naba. Nah, ini apa perintahnya tinggal antum silakan tulis sendiri, koreksi sendiri. Ya, kita lanjutkan. Al-kalimatul jadidatu. Majalatun. Apa artinya? Majalah. Rakibun rukabun. Apa artinya? Penumpang. Nah, para penumpang. Itu rakibun penumpang. Rukabun jamak taksirnya. Kalau dibikin jamak mudzakkar salim, rakibuna. Gitu ya, seperti talibun menjadi tulabun. Jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salimnya apa? Talibuna. Nah, gitu. Syakotun Syikokun. Syakotun Syikokun. Artinya? Artinya ruangan-ruangan pada apartemen. Apartemen itu rumah yang nyatu antara satu dengan lainnya, itu kan apartemen ya. Apartemen itu memiliki ruangan-ruangan, itu namanya syakko. Syakko. Kalau diartikan kamar sebetulnya kurang pas. Kalau kamar itu kan satu ruangan dari kamar, dari rumah tertentu ada kamarnya. Kalau ini enggak. Apartemen itu misalkan apartemen biasanya terdiri dari ruang-ruang tamu. Nanti bisa pakai sekat, bisa dipisah. Ada juga di situ kamar, tempat dapur, WC gitu kan. Rumahnya sangat sederhana lah, itu syakko. Satu kesatuan itu disebut syakko gitu ya. Imaratun. Imaratun. Amairu. Amairu. Apartemen. Apartemen. Sinun. Sinun. Asnanun. Asnanun. Apa artinya? Gigi. Gigi atau umur. Kalimatun. Kalimatun. Artinya? Kata. Kata. Nah, jamaknya kalimatun. Kata-kata. Suratun suwarun. Artinya? Surat. Ya, surat. Ja'a. Ja'a. Artinya? Datang. Nah, dia telah datang. Kawa. Kawa. Artinya? Mencerika. Nah, dia mencerika. Mencerika ya. Ya, alhamdulillah selesai dari pelajaran kelima. Besok insyaallah masuk ke selesai dari pelajaran keenam. Besok masuk ke pelajaran ketujuh insyaallah taala. Ada pertanyaan? Coba lihat di grup ada pertanyaan apa enggak? Nah, kalau bagi anggota grup yang bingung atau yang kurang jelas terhadap perkara tertentu, silakan ditanyakan lewat grup. Nanti dibaca insyaallah di akhir pelajaran atau di awal pelajaran kita mulai. Nah, yang grup yang umahat atau akhwat ngirimkannya di grup umahat akhwat. Nanti ada yang menyampaikan ke ana insyaallah. Barakallahu fikum. Kemudian diumumkan bahwa hari Kamis ada tambahan pelajaran malam malam Kamis ya. Kemarin kita membaca pelajaran ke-6 kemarin di awal kitab. Nah, bagi yang belum tahu, untuk hari Kamis ada malam Kamis ada tambahan pelajaran di L2. Untuk sementara mengisi kekosongan Jurumia, karena pelajaran Jurumia sedang libur, selama libur diisi untuk apa ini pelajaran kita, yaitu pelajaran Rusuluko, insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.